Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ya ayyuhal akhwah rahimani wa rahimakumullah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai sekarang di penghujung bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan kewajiban yang sangat mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan pada hamba-hambanya, yaitu siyam Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dan tidak lama lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita, dan itulah di dalam kehidupan kemarin kita sangat bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan dan senang di dalam bulan Ramadan, maka sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita. Dan hendaklah bagi kita semuanya di dalam hidup dan bergulirnya waktu siang malam hendaklah menjadikan pelajaran bagi kita semuanya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: wa yuqallibullahu al-laila wa an-nahar wa inna fi dhalika la ibrata li ulil absar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membolak-balikkan malam dan siang, dan sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat pelajaran bagi orang-orang yang bisa berpikir. Dan hendaklah di dalam kehidupan kita, di dalam menjalankan kehidupan ini yang kita berada di dalam naam, di dalamnya hendaklah kita manfaatkan untuk perbuatan-perbuatan yang baik, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemanfaatan agama kita, untuk kemanfaatan diri kita di akhir nanti, di akhirat nanti. Dan jangan sebaliknya berjalan di dalam mengarungi kehidupan ini malah akan membinasakan dirinya di akhirat kelak. Ya dan billah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari yang seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim: kullun nasi yaghdu fabai'u nafsi wa mu'tikuha aw mubikuha. Setiap manusia di pagi harinya pergi untuk melakukan transaksi, ya, dia menjual dirinya. Ada yang mereka menjual untuk membebaskan dirinya dari kesengsaraan, dari kebinasaan, dan ada yang menjual dirinya untuk kebinasaan dirinya sendiri. Ya dan billah. Maka di bulan Ramadan ini yang penuh keberkahan, yang penuh kebaikan, maka hendaklah kita tutup bulan Ramadan ini dengan perkara-perkara yang baik, dengan amalan-amalan yang saleh, yang dengan amalan tersebut ada kebaikan kelak di belakang nanti. Dan kebaikan pula nanti tak kala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena umur tidak ada yang tahu apakah pada tahun depan kita masih bisa masuk di dalam bulan Ramadan ataukah tidak. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah seseorang memperhatikan akhir di dalam amalannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan itu tergantung dengan penutupnya. Maka tak kalah seseorang melakukan amalan-amalan ditutup dengan perkara yang baik, maka itu menunjukkan kebaikan dan keistiqomahan dari amalan-amalan yang sebelumnya. Maka manfaatkan sisa-sisa hidup kita ini untuk beramal kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fikum. Dan insyaallah pada kajian kali ini kita akan melanjutkan dari membaca tausiah dari Syekh Abdullah Salfik hafizahullah taala yang sempat kemarin belum selesai kita baca. Dan sangat penting berkaitan dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi hamba-hambanya, yang dengan perkara tersebut bisa menutup, melengkapi, menyempurnakan dari kekurangan puasa kita, ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Dan juga bisa naam meningkatkan derajat, dan juga dengan perkara-perkara tersebut bisa bertambahnya kebaikan-kebaikan. Dan ini diantara ucapan beliau hafizahullah ta'ala. Karena tak kala kita melakukan perkara-perkara tersebut di akhir bulan Ramadan, tak kala berakhirnya bulan Ramadan, maka itu menunjukkan bahwa amalan dia diterima oleh Allah, dan menunjukkan bahwasanya dia sudah mendapatkan sifat at-taqwa. Karena at-taqwa samaratus siyam, karena ketakwaan adalah buah daripada puasa. Barakallahu fikum. Maka kita akan membaca perkara-perkara tersebut dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan tak kala berakhirnya bulan Ramadan. Perkara yang pertama kata beliau hafizahullah taala, wa hiya zakatul fitr, yaitu zakat fitr. Fa inna Allah taala aujabaha 'ala lisani nabiyhi 'ala muslimin. Maka sungguhnya Allah telah mewajibkan zakatul fitr melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin. Dan sungguh telah datang di dalam Al-Qur'an firman Allah taala, qad aflaha man tazakka. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang telah mensucikan dirinya. Qala ba'du salaf, kata beliau, sebagian salaf mengatakan, al-muradu bitazakki huna, yang dimaksud dengan at-tazakki, mensucikan di sini adalah ikhraju zakatil fitr, yaitu mengeluarkan zakat al-fitr. Wa hiya faridatun lil kabir was saghir wal dzakar wal unsa wal hurr wal 'abdi minal muslimin. Zakat fitr ini kewajiban bagi orang dewasa, anak kecil, laki-laki dan perempuan, dan orang yang merdeka, budak dari kalangan kaum muslimin. Dalilnya datang dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitr satu sa' dari kurma atau satu sa' dari gandum bagi untuk ditunaikan atau kewajiban bagi budak dan bagi orang yang merdeka, orang laki-laki, perempuan, anak kecil, dan orang yang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. 6. Dan juga telah datang dari Abu Dawud, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitr sebagai tuhratan lisaim, pensucian bagi orang yang berpuasa, minal laghwi, dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat, warrafas, dari naam, ucapan-ucapan yang kotor, tu'matan, dan zakat fitr itu sebagai pemberian makanan bagi orang-orang yang miskin. Wa man addaha, barang siapa yang menunaikan zakat fitr tersebut qabla shalah, sebelum salat Id, Idul Fitr, maka wa hiya zakatun maqbulah, maka itu merupakan zakat yang diterima dan dianggap dengan zakatul fitr. Wa man addaha ba'da shalah, barang siapa yang menunaikan zakat fitr tersebut setelah salat Id, maka teranggap sadaqah, minas sadaqat, dari sadaqah-sadaqah yang ada. Dan sungguhnya wa innama tukhraju minat ta'am, dan zakat fitr itu dikeluarkan dari makanan, alladhi tagdadun nas, yang manusia biasa memakan makanan tersebut, wa huwa aklul balad, yaitu makanan yang ada di negeri tersebut yang biasa dia gunakan. Sebagaimana hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala kunna nukhriju yawmal fitr bi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin wa kana ta'amuna sya'irun wa zabib wal aqiq wa tamar. Dahulu kami mengeluarkan zakat al-fitr pada hari Id, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu sa' dari makanan. Dan dahulu makanan kami berupa gandum, berupa anggur yang telah dikeringkan, zabib, dan berupa keju dan serta kurma. Ini makanan dahulu di zaman Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maka mereka mengeluarkan dengan makanan yang biasa mereka makanan, yang biasa mereka makan. Kemudian kata beliau, wa'lamu, ketahuilah, anna ba'dan nas, sebagian manusia, qad khalafa hadiyan nabi, sebagian manusia telah menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam perkara zat dari zakat fitr yang dikeluarkan itu dari makanan pokok tersebut. Dan sebagian manusia mereka mengikuti akal-akal mereka dan taklid terhadap sebagian madhab, ya, yaitu mereka mengeluarkan zakat fitr dengan harta. La yukhrijuna ta'aman, dan tidak mereka mengeluarkan zakat fitr dengan makanan pokok. Ini merupakan penyelisihan terhadap petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza mukhalifun li hadyin nabi, dan ini merupakan penyelisihan terhadap petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi syara'ahu Allah ta'aman, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan zakat fitr itu berupa makanan pokok. Kemudian beliau mengatakan, wan nabi yaqulu man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beramal dengan amalan yang bukan datang dari kami, maka amalan tersebut tertolak. 6. Dan di dalam riwayat yang lain, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan perkara baru dari naam perintah, barang siapa yang melakukan perkara baru di dalam agama kita yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Baik. Kemudian beliau melanjutkan wali anna akhraja malan mukhalifun li fi'lil khulafa ar-rasyidin. Karena sungguhnya mengeluarkan zakat al-fitr dengan harta merupakan penyelisihan terhadap perbuatan para al-khulafa ar-rasyidin dan juga penyelisihan terhadap para sahabat, karena di masa itu tidak ada satupun mereka mengeluarkan zakat fitr dengan harta. Perlu diketahui, di zaman dulu sudah ada harta, mata uang, dinar, dirham, sudah ada. Tetapi mereka tidak mengeluarkan zakat fitr dengan mata uang tersebut. Barakallahu fikum. Wan Nabi yaqulu alaikum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, yang mereka diberikan petunjuk setelahku. Wali anna zakat al-fitr ibadatun mafrudatun min jinsin muayyanin. Karena sungguhnya zakat fitr merupakan ibadah yang diwajibkan dari jenis yang telah ditentukan. Naam, dari jenis yang telah ditentukan. Fala yujzi'u ikhrajuha min ghairi jinsin muayyanin. Maka tidaklah teranggap dia mengeluarkan zakat fitr, ya, jika dia mengeluarkan selain dari jenis yang telah ditetapkan. Kama la yujzi'u ikhrajuha fi ghairi waqtin muayyanin. Sama saja seperti tidak dianggap seseorang mengeluarkan zakat fitr pada di luar waktu yang telah ditetapkan. Barakallahu fikum. 6. Adapun miqdarnya, yaitu kadarnya, beliau mengatakan, naam, 2 kilo, naam, ya, setengah, atau 2 kilo, 450 gram, naam. Dan beliau mengatakan juga, ya, ada yang berpendapat 3 kilo, naam. Maka ini perselisihan pendapat. Wa hadhihi zakah waqtuha, naam. Dan zakat ini waktunya qabla salatil id, sebelum salat id. Wahyal mustahab, dan ini yang disunnahkan. Wal masnun, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan. Sebagaimana yang telah lewat dari hadis Abi Sa'id al-Khudri. Naam. Man addaha, naam, qabla salat fahiyya zakat maqbulah. Ya, maka barang siapa yang menunaikan zakat fitr sebelum sholat, maka dia sebagai zakat fitr yang makbulah, yang diterima. 6. Taib. Kemudian beliau melanjutkan dari ucapan yang kedua, perkara yang kedua, yang ini baru kita mau baca, adapun yang tadi di atas kita sudah kita baca pada pertemuan yang ada di cendana. Taib. Barakallahu fikum. Wal amru tsani, perkara yang kedua, mimma syara'ahu Allahu fi akhir hadhi syahr wa huwa takbir, yaitu dari apa-apa yang Allah telah syariatkan tak kala masuk, ya, tak kala berakhirnya bulan Ramadan, yaitu untuk bertakbir. Inda ikmali iddati Ramadan, ketika telah sempurna bulan Ramadan tersebut. Min ghurubis syamsi, dari semenjak tenggelamnya matahari. Fi lailatul id, berarti pada malam id. Ila salatul id, sampai, ya, salat id. Ini waktu seseorang, ya, bertakbir. Naam. Ya, malam id. Ya, beliau, ya, berpendapat malam id. Naam. Baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walitukmilul iddah, walitukabbirullaha ala ma hadakum, wala'allakum tashkurun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hendaklah kalian mencukupkan bilangan tersebut yang ada di bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan. Walitukabbirullah, kemudian bertakbirlah. Naam. Atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala, agungkanlah Allah atas apa yang Allah telah berikan petunjuk kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Wasifatut takbir, dan sifat takbir, beliau mengatakan, ayyakul, hendaklah seseorang mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali. Naam. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini lafaz takbir. Naam, barakallahu fikum. Wa yajharu rijalu, maka laki-laki mengeraskan suaranya, bihadhi takbirat, dengan takbir-takbir ini. Naam. Fil masajid, di dalam masjid-masjid. Wal aswaq, di pasar-pasar. Wal amakinil amah, dan di tempat-tempat umum, keramaian. Wal buyut, dan di dalam rumah. I'lanan fi hukmillah, dalam rangka naam, menampakkan hukum Allah. Wa idharan, dan menampakkan li'ibadati wa syukrihi, peribadatan kepada Allah dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adamu raf'i saut, naam. Wa amman nisa, ya, kemudian beliau melanjutkan, adapun bagi wanita, tusirru bihi, maka memelankan tak kalah bertakbir. Li'anna hiyal ma'murat litasattur wa adami raf'is saut hadha takbir, ya. Maka bagi wanita yang diperintahkan untuk memelankan, ya, dan tidak mengangkat, meninggikan suara dari takbir ini. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan di dalam Al-Quran, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mensyariatkan takbir tersebut di dalam sunnahnya. Kemudian beliau mengatakan, fama ajmal halan nas wahum yukabbirun Allah fi turqat wa fil marafiqil amah yukabbirun Allah ta'ziman wa ijlalan likulli makan min antihai syahri sawmihim yamla'una al-afaq takbiran wa tahmidan wa tahlilan yarjuna rahmatullah wa yakhafuna azabah. Naam. Kemudian beliau mengatakan, betapa indahnya keadaan manusia, mereka bertakbir, ya, mengagungkan Allah di jalan-jalan, di tempat-tempat umum, ya, mereka bertakbir dengan pengagungan, dengan pemuliaan, likulli makan, pada setiap tempat di mana dia, ya, tinggal. Dimulai minantiha, selesainya bulan puasa mereka, yamlauna, maka naam, diserukan di seluruh penjuru di daerah tersebut, negeri tersebut, dengan bertakbir dan bertahmid, bertahlil, mereka mengharapkan rahmat dari Allah dan takut dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasalis, perkara yang ketiga, hadhil umurul masru'ah, perkara-perkara ini juga disyariatkan, fi akhir hadha syahr, pada berakhirnya bulan Ramadan, huwa khurujun nas ilal musalla, yaitu keluarnya manusia ke lapangan. Naam. Li ada'i salatil id, untuk menunaikan salat id. Ya. Hatta nisa, sampai para wanitanya. Naam. Annal buyut khairun lahunna siyama ada hari salah, kata beliau. Ya. Bahwa bagi wanita, naam, rumah itu lebih baik, ya, untuk mereka menunaikan salat, tetapi kecuali pada salat Idul Fitri, Idul Adha, maka mereka salat di lapangan. Barakallahu fikum. Kemudian taqulu Ummu Atiyah, datang dari sahabiah Ummu Atiyah, sahabat sahabiah radhiyallahu anha, beliau mengatakan amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami, kata Ummu Atiyah, an tukhrijahunna atau an nukhrijahunna fil 'id wal 'adha al awatiq wal hiyab wa dhawat al hudud fa amma al hiyab ya'tazilna al musalla wa yashhadna al khaira wa da'wat al muslimin. Naam. Kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan ya para gadis-gadis ya. Naam. Kami diperintahkan untuk mengeluarkan pada Idul Fitri dan Idul Adha ya, para gadis, orang-orang yang haid dan orang-orang yang dalam pingitan. Naam. Fa ammal hayat, adapun orang-orang yang masih haid ya, yang semisalnya yaitu orang-orang yang nifas. Naam barakallahu fikum. Ya tazilnal musalla, hendaklah menjauh. Menjauh ya dari lapangan. Ya. Agak menjauh dari orang-orang yang naam masih salat di lapangan. Naam. Wa yashhadna, agar mereka bisa menyaksikan kebaikan yang ada di hari tersebut. Dan dakwahnya kaum muslimin di hari itu. Qultu, maka Ummu Atiyah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, la inna ahada ihdana la yakunu lahal jilbab qala litulbisha ukhtuha min jilbabiha. Naam. Ya, bukan berarti seluruh mengeluarkan perempuan ya, wanita-wanita dalam keadaan tanpa naam menutup auratnya, la. Naam. Tetapi kata Ummu Atiyah, wahai Rasulullah, salah satu di antara kita atau sebagian kita ada yang tidak memiliki jilbab ya, yang menutup auratnya. Ini menunjukkan di masa itu ya, barakallahu fikum ya, kain saja tidak memiliki. Naam. Barakallahu fikum ya, bahwasanya di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab ya, yang bisa menutupi aurat mereka. Maka kata Rasulullah, hendaklah saudaranya naam untuk memakaikan kepada orang yang tidak memiliki jilbab agar dikenakannya. Naam, dipinjamkan atau dia beri. Barakallahu fikum. Naam. Wa minas sunnah aidan, dan termasuk dari sunnah pada Idul Fitri, kata beliau, ya'kulu qabla al-khuruj ila salat Idul Fitri tamarat witran, yaitu makan sebelum keluar salat Id, naam, dengan beberapa kurma. Naam, dengan hitungan apa? Witran, ganjil. Salasan au khamsan au aksar min dhalik. Ya, baik bilangan 3, 5 atau lebih banyak dari hal tersebut. Naam. Liqauli Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana ucapan Anas ibn Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawm al-fitri hatta ya'kul at-tamarat wa ya'kuluhunna witran. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar di pagi hari tersebut, yaitu pada Idul Fitri, naam, sampai beliau memakan beberapa kurma. Dan beliau memakan kurma tersebut dengan hitungan ganjil. 3 dan seterusnya. Wa minas sunnah juga, dan termasuk dari sunnah di dalam Id tersebut, ayyakhruja masyian la raqiban. Ya. Termasuk dari sunnah pada Idul Fitri, bahwasanya seseorang itu keluar dalam keadaan berjalan tanpa mengendarai kendaraan. Nah, bagi yang mampu dalam keadaan tempat itu apa? Dekat. Ya. Ya, dalam keadaan tempat itu tidak jauh. Maka yang sunnah masyian, berjalan kaki. Liqauli Ali Ibn Abi Talib, sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, minas sunnah, termasuk dari sunnah, ayyakhruja ilal id masyian, bahwa termasuk dari sunnah adalah seseorang keluar ke id, itu ke lapangan untuk menunaikan salat Idul Fitr masyian, dalam keadaan masyian, ya, dalam keadaan berjalan. Wa minas sunnah, dan termasuk dari sunnah juga kata beliau, ayyadhaba min tariqin wa ya'udu min tariqin akhar. Naam. Hendaklah dia pergi dari suatu jalan dan dia kembali dari jalan yang lain. Naam, barakallahu fikum. Naam. Wa yusannu fir rijal ayyatajammala wa yalbisu ahsana min thiyabih. Dan yang disunnahkan bagi laki-laki untuk boleh berbagus-bagus diri. 6. Ya, dan memakai pakaian yang paling bagus. Yang disunahkan para laki-laki, ya, bukan para perempuan, ya, untuk ya tajammal, bukan untuk mempercantik, lah, tetapi bagi laki-laki. Na'am, barakallahu fikum. Wa amar rabi, adapun perkara yang keempat, kata beliau, dari apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, ya, langsung saja kita baca terjemahannya saja, ya, kalau kita baca ayat apa ucapan beliau, waktunya mepet. Yang keempat adalah, ya, berpuasa 6 hari di bulan Syawal. 6. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, kemudian dia ikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Barakallahu fikum. 6. Maka tak kalah seseorang melakukan hal tersebut, ya, dengan kesempurnaannya, maka ini termasuk kebaikan. 6. Dan ini menunjukkan bahwasanya diterimanya amalan-amalan dia. 6. Kata beliau, wan nawafil, dan perkara-perkara yang sunnah disyariatkan jabron, yaitu menutupi, melengkapi dari apa-apa yang kurang di dalam penunaian kewajiban, suatu kewajiban. 6. Dan puasa 6 hari di bulan Syawal, 6, disyariatkan untuk menutupi apa-apa yang kurang, ya, dia di dalam melakukan kebaikan-kebaikan tak kala dia berpuasa di bulan Ramadan. Thayyib. Dan dilakukan puasa 6 hari di bulan Syawal setelah dia menunaikan qadha-nya, tak kala dia meninggalkan di bulan Ramadan beberapa, ya, hari di bulan Ramadan karena udzur, kemudian tak kala dia menginginkan puasa 6 hari ya di bulan Syawal, maka dia harus tunaikan dulu, ya, 6, mengqadha dari apa yang pernah dia tinggalkan dari puasanya. Nah, baru dia puasa 6 hari. Barakallahu fikum. Baik. Dan kata beliau, hendaklah bagi kau seorang muslim untuk terus-menerus di atas ketaatan-ketaatan ini, ya, dalam rangka beribadah kepada Allah Rabb al-alamin, dan Allah Subhanahu wa taala diibadai pada setiap zaman. 6. Dan setiap tempat, dan ibadah itu tidak terbatas hanya pada bulan Ramadan. Sehingga 6, kata beliau, mengingatkan untuk terus-menerus ketaatan yang dia lakukan, yang seorang muslim lakukan di bulan Ramadan, dia lakukan pula setelah keluar dari bulan Ramadan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala diibadai ya pada setiap waktu, bukan hanya di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Baik. Nah, itu belum waktunya ya. Sudah waktunya itu. Sudah. Baik. Kita akhiri. Alhamdulillah ada sebagian besar sudah kita baca ucapan beliau. Hafizahullah taala. Iktafi bihadzal qadar. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.